sayangku, asmaraku, kalaguku, kajiwaku, kau alunkan nada mesra di dalam kalbuku, menambah gejolak di hati. Dalam cinta yang membara, syair-syair semakin indah dalam roman kisah. Terbuat dalam syair lagu bersama cintamu, mengalunkan nada-nada asmara. Kuberikan syair cintaku dalam lagu, kualunkan nada mesra. Syair cintaku dalam lagu, kualunkan nada mesraku kepadamu, manisku kepadamu selalu. Sayang-sayang semakin sayang dalam rasa seirama. Sayangku, asmaraku, kau laguku, kau jiwaku, kau alunkan nada mesra di dalam kalbuku, menambah gejolak di hatiku. Kuberikan syair cintaku dalam lagu, kualunkan nada mesraku kepadamu, manisku kepadamu. Kuberikan syair cintaku dalam lagu, kualunkan nada mesraku kepadamu, manisku kepadamu selalu.